Yang suka lagu cinta terlarang nyanyi bareng-bareng yuk. Sini dong. Ayo. Nyanyi bareng-bareng ya yang hafal ya. Yang udah nonton live streaming selamat malam semuanya. IMC Indonesia. Walau dinding menghadang, jurang membentang, memisahkan antara kita. Walau badai datang menerpa, takkan goyang selamanya. Yang terjadi kita hadapi demi terwujud impian hati. Yakinlah Tuhan merestui cinta kita kan abadi. Terima kasih. Sebuah lagu cinta terlarang sudah.